الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid masuk bab ke-30. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab qaulillahi taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 165, ada di antara manusia itu, yang artinya ya, ada di antara manusia itu yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, bagi selain Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah. Perlu diketahui bahwa mahabbatullah itu merupakan satu dari dua unsur utama ibadah. Ibadah, kata Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi. Ibadatur rahman, ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu adalah puncak dari kecintaannya. Ma'kamali dhulli abidihi huma qutbani. Ma'kamali dhulli abidihi huma qutbani. Yang dibarengi dengan kesempurnaan ketundukan, perendahan dari sang hamba kepada Allah. Itulah dua kutubnya ibadah, yang menyusun ibadah itu dua ini. Jadi mahabbah itu adalah unsur yang tidak bisa terlepaskan dari hakikat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu babul mahabbah ini perlu kita fahami, kita cerna. Karena kalau salah alamat, sebagaimana dalam ayat ini Allah menceritakan orang-orang yang salah alamat dalam mencintai selain Allah, yang itu bisa menghantarkan mereka ke dalam lembah syirik. Sempurnanya cinta seseorang kepada Allah berbanding lurus dengan kualitas ibadahnya dia. Jadi Allah SWT memberitakan, mengabarkan dalam ayat ini bahwa barang siapa mencintai selain Allah sebagaimana ya, dia mencintai Allah, berarti dia termasuk mempertandingkan Allah dengan yang lain, termasuk orang yang menyejajarkan Allah dengan yang lain. Walaupun orang ini tidak pernah menganggap selain Allah itu sama dengan Allah dalam sisi lainnya. Perhatikan ya, dia menganggap, menyamakan kecintaannya dia kepada selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Tapi dia tidak pernah beranggapan bahwa selain Allah itu punya kemampuan menciptakan dan kekuasaan sebagaimana Allah. Tidak pernah ada anggapan seperti itu. Hanya dalam sisi apa? Cinta, mahabbah. Tapi kecintaan ini masuk dalam kategori mahabbah ta'abbudiyah, mahabbah ubudiyah, kecintaan yang masuk kategori ibadah. Nah, kecintaan seperti apa itu? Ini yang kita harus tahu. Karena cinta itu, mahabbah itu macam-macam. Ada mahabbah yang memang itu naluri, cintanya seseorang kepada siapa misalnya yang naluri, anak istri, terus orang tua, terus udah itu toh, harta. Dalilnya apa cinta sama harta itu naluri ya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat min nisa wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah tidak mengingkari kalau seseorang itu cinta kepada harta bendanya, cinta kepada anak istrinya, cinta kepada kendaraannya, ternaknya, ladang dan kebunnya. Itu memang perhiasan dunia itu. Hanya saja jangan sampai cintanya dia kepada yang ini tadi ini mendorong dia untuk menyikapi yang dicintai itu dengan sikap-sikap yang masuk kategori ibadah. Kalau cintanya orang-orang musyrik kepada berhala mereka, itu menjadikan berhala-berhala ini disikapi dengan sikap-sikap yang ini masuk kategori ibadah. Contohnya, dia bersumpah dengan nama-nama berhala itu. Bersumpah. Mereka mengatakan dulu, Wallati wal-Uzza, demi Lat, demi Uzza. Kalau enggak dicintai enggak dipersumpahkan. Cinta yang melahirkan pengagungan, melahirkan sikap ta'zim kepada yang dicintai. Nah, ini hati-hati. Ini sudah masuk ke ranah ibadah. Silahkan cintai, tapi jangan agungkan dia sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia disikapi dengan sikap-sikap yang itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, berarti dia sudah salah alamat. Walaupun dia tidak pernah meyakini sedikit pun bahwa si Lat, si Uzza, si Hubal, si siapapun itu mampu menciptakan, mampu menguasai, mampu memberikan manfaat secara langsung atau menolak madharat. Tidak pernah ada keyakinan. Cuma ini aja. Hanya dalam babul mahabbah saja itu sudah cukup untuk mengantarkan orang ini pindah statusnya dari mukmin menjadi musyrik. Kalau sebelumnya dia pernah beriman. Kalau belum pernah ya statusnya sama terus, musyrik terus. Makanya hati-hati dalam semua hal yang masuk kategori ibadah. Nah, fa inna fa huwa mimman taib. Akhbar Allah Ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullah. Allah menceritakan dalam ayat ini bahwa barang siapa mencintai selain Allah, siapapun itu, sebagaimana dia mencintai Allah Ta'ala, fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada, maka dia masuk kategori orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempertandingkan Allah, menyejajarkan Allah dengan yang lainnya. Fa hadza niddun fil mahabbah. Dan ini dipertandingkan dalam sisi mahabbah saja. La fil khalqi war rububiyyah. Tidak masuk kategori mempertandingkan Allah dalam penciptaannya atau dalam sifatnya, statusnya sebagai Rabb, enggak. Fa inna ahada min ahli al-ardi la yuthbitu hadha an-nidd fi ar-rububiyyah. Karena memang enggak ada orang di muka bumi ini yang mengakui ada selain Allah yang sama hebatnya dengan Allah dalam hal rububiyyah. Coba bayangkan. Jadi kalau kita enggak paham konsep tauhid dan syirik, itu ngeri banget. Dikiranya orang musyrik itu berarti harus meyakini selain Allah itu punya kemampuan menciptakan sebagaimana Allah, punya kemampuan menguasai sebagaimana Allah, punya kemampuan memberi rezeki sebagaimana Allah, punya kemampuan mengatur alam semesta sebagai Allah. Kalau itu definisi syirik, yang meyakini selain Allah punya 4 kemampuan yang sama dengan Allah, berarti enggak ada orang musyrik di dunia ini. Paham? Ya, kalau itu definisi syirik, berarti tidak ada orang musyrik di dunia ini. Karena tidak ada yang punya keyakinan seperti itu. Coba sebutkan. Mana? Paling hanya sebagian. Itu pun juga karena takabur mereka. Karena juhud, sikap menentang kebenaran walaupun hati kecil mereka mengakui ini tidak benar ini. Tapi mereka gengsi untuk menganggap Allah yang bisa seperti itu. bikhilafi niddil mahabbah. Tapi kalau niddul mahabbah mempertandingkan Allah dengan yang lain dari segi kecintaan, banyak itu orangnya. Makanya Allah menyinggung, hati-hati, ada orang-orang yang mempertandingkan Allah dengan yang lainnya dari segi kecintaan dia yang kepada yang lain ini sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Allah gak bilang kecintaannya kepada yang lain sama dengan kecintaannya kepada harta, gak bilang gitu loh ya. Gak bilang sama dengan kecintaannya kepada anak istri, tidak. Sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Karena yang namanya orang musyrik itu bukan karena tidak mengakui Allah. Itu orang yang mengakui Allah, percaya Allah itu ada. Allah punya sebagian sifat-sifat. Ya, memang mereka enggak bisa mengimani semua sifat Allah karena enggak percaya kepada Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya bisa mengimani sebatas yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka saja, yang mungkin masih mewarisi sebagian ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu mengakui masih keturunan Nabi Ibrahim. Bikhilaf ini dil mahabbah, lain ceritanya kalau masalah cinta ini. Fa inna aktsara ahli al-ard qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'zim. Dalam perkara cinta dan pengagungan itu mayoritas manusia penghuni bumi ini mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan itu sudah cukup untuk menghantarkan mereka sebagai orang musyrik. Musyrik yang itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak masuk Islam dan mereka menolak. Mereka menindas, memerangi kaum muslimin, berencana untuk membunuh Rasulullah SAW, bahkan menumpahkan darah sebagian sahabatnya, Yasir, Sumayyah, dibunuh mati di depan anaknya, Bilal disiksa, ditindih dengan batu, Khabbab ibn al-Arad ya, dipanggang. Kemudian ketika Rasulullah sudah hijrah, sebelum hijrah sempat diboikot di perkampungan Bani Hasyim 3 tahun. Tidak boleh ada logistik yang masuk ke sana sehingga para sahabat terpaksa makan kulit pohon, makan kulit binatang karena enggak ada lagi yang bisa dimakan. Kemudian Rasulullah hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Mereka masih terus memusuhi Rasulullah SAW. Dan mereka di sini sekali lagi bukan orang yang tidak mengakui adanya Allah, bukan. Bukan orang ateis, bukan. Mereka mengakui Allah ada. Tapi mereka lebih cinta kepada perbuatan syirik mereka itu yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan mereka lebih mengagungkan berhala-berhala mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadikan mereka ketika dalam perang Badar membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memutilasinya. Jasadnya dimutilasi, dirusak, dirobek dadanya. Dan sejumlah sahabat yang lain, bahkan Rasulullah sampai terluka wajahnya, patah gigi serinya. Tidak berhenti di situ. Jadi permusuhan sengit mereka kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang beriman itu sekali lagi bukan karena mereka menganggap berhala mereka sama hebatnya dengan Allah dalam semua sisi. Ya, jangan sampai kita punya pemahaman yang tidak pernah ada di muka bumi ini tentang konsep syirik. Jadi kalau orang memahami syirik harus menyamakan Allah dalam semua sisi dengan selain Allah, berarti kesimpulannya tidak mungkin ada orang musyrik di dunia ini. Tsumma qala Allah taala wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Bedanya mukmin dengan musyrik di mana? Muwahhid dengan musyrik di mana? Wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu, sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat teramat sangat cintanya kepada Allah. Wa fi taqdiril ayati qawlan. Makna yang terkandung dalam ayat ini itu ada dua. Ada dua pendapat dalam menafsirkan kandungan ayat ini. Ahaduhuma walladzina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim wa alihatihim allati yuhibbunaha wa yu'adzimunaha min dunillah. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman itu jauh lebih mencintai Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik kepada selain Allah, kepada berhala-berhala yang mereka pertandingkan tadi dengan Allah. Kalau orang-orang musyrik menyamakan yuhibbunahu yuhibbunahum kahubbillah ka litashbih, menyamakan cinta mereka kepada selain Allah seperti cinta mereka kepada Allah. Kalau orang beriman jauh cintanya, jauh lebih mencintai Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Jauh lebih mengagungkan Allah dibandingkan pengagungan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Wasani, pemahaman yang kedua adalah walladzina amanu ashaddu hubban lillah mim mahabbatil musyrikin bil andadi lillah. Ada lagi yang mengatakan adapun orang-orang yang beriman itu cintanya mereka kepada Allah melebihi cintanya orang musyrik kepada Allah. Yang pertama, melebihi cintanya orang-orang musyrik kepada selain Allah. Penafsiran yang kedua adalah melebihi cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Fa inna mahabbatal mu'minin khalisah. Karena apa? Cintanya orang-orang mukmin ini, cinta yang mengandung unsur ibadahnya, ini sifatnya murni, tidak dibagi-bagi. Otomatis, karena tidak terbagi, lebih besar dia. Kalau orang musyrik, dia bagi-bagi cintanya. Cinta ubudiyahnya ini dibagi-bagi, bukan cinta yang lain ya, cinta yang masuk kategori ubudiyah. Ini dibagi, ada sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lain. Otomatis, tidak mungkin sama dengan yang hanya mencintai Allah dan tidak membaginya kepada yang lain. Wal mahabbatul khalisu ashad minal mushtarakah, jelas. Dan dua pendapat ini adalah cabang dari kalimat pertama dalam ayat 165 ini. Ya. Ada dua kalimat di sini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dari kata yuhibbunahum kahubbillah ini juga ada dua pendapat. Yang pertama, yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka juga ada kecintaannya sama Allah. Mereka juga cinta sama Allah, tapi juga cinta sama selain Allah dengan sifat kecintaan yang sama. Ya, ini cintaan yang melahirkan ibadah. Jadi cintanya ini mereka persekutukan. Untuk Allah ada, untuk yang lain juga ada. Dan yang lainnya ini disikapi dengan sikap-sikap yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Jadi jangan difahami bahwa kita gak boleh mencintai selain Allah dengan kecintaan apa dulu. Enggak. Yang dimaksud di sini adalah dengan kecintaan yang masuk kategori apa? Jangan ada yang ngantuk loh. Nanti pulang-pulang dimusyrikin semua. Enggak. Ya, dengan kecintaan yang masuk kategori ibadah. Yang kita bahas adalah kecintaan yang masuk kategori ibadah. Kalau mencintai selain Allah tapi tidak masuk kategori cinta yang ta'abudiyah, enggak masalah. Allah tidak pernah melarang itu, tidak pernah mencela, bahkan menganggap itu sebagai keindahan dunia. Sudah kita bahas di awal tadi ya. Jadi penafsiran dari yuhibbunahum kahubbillah yang pertama adalah orang-orang musyrik ini juga cinta sama Allah. Tapi cinta juga sama yang lain, musuh-musuhnya Allah berhala-berhala ini, dengan kecintaan yang sifatnya masuk kategori ibadah. Yang kedua, annal ma'na yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minin Allah. Makna yang kedua ini beda dengan yang pertama. Yang kedua, mereka itu mencintai selain Allah sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Untuk yang kedua ini, ya, mereka tidak harus cinta sama Allah. Tidak harus cinta sama Allah. Kalau kita tafsirkan mereka mencintai Allah dan juga cinta sama yang lain, maka ayat berikutnya maknanya orang-orang yang beriman itu cintanya dia kepada Allah enggak dibagi-bagi. Sehingga otomatis melebihi cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Tapi kalau kita tafsirkan yuhibbunahum kahubbillah itu dengan mereka mencintai selain Allah sebagaimana orang-orang mukmin mencintai Allah, maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah ini maknanya jadi apa? Ayo, kalau antum paham antum bisa jawab. Orang-orang beriman, orang-orang musyrik mencintai selain Allah saja sebagaimana orang-orang mukmin mencintai Allah saja. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah melebihi cintanya orang-orang musyrik ini kepada selain Allah. Jadi kalau dari awal kita anggap mereka tidak punya kecintaan kepada Allah, maka belakangnya juga begitu. Kalau dari awal kita anggap kecintaan mereka ini kecintaan yang terbagi dua, sebagian untuk berhala, sebagian untuk selain Allah, maka kecintaannya orang-orang mukmin adalah kecintaan yang murni, yang utuh, enggak dibagi-bagi. Tetap otomatis lebih besar dan lebih kuat. Wa kana Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah yurajjih al-qaul al-awwal. Syekhul Islam bin Taimiyah merujukkan pendapat yang pertama, wa yaqul innama dhummu bi an syarraku bainallahi wa bain andadihim fil mahabbah. Pendapat yang pertama ini berarti pendapat yang memang cintanya mereka itu ada yang sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Dan mereka dicela gara-gara itu, gara-gara merangkai tasyrik, mempersekutukan, ya. Walam yukhlisuha lillah, dan mereka tidak memurnikan kecintaan ta'abudiyah ini untuk Allah saja sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Dan apa yang Allah kabarkan tentang orang-orang musyrik ini adalah saat mereka itu berada di neraka. Ya, wa hadhihi at-taswiyah al-madhkura fi qoulihi ta'ala hikayatan 'anhum wa hum fin-nar. Annahum yaquluna li'alihatihim wa andadihim wa hiya muhdharatun ma'hum fil 'adzab. Sehingga mereka akan berkata kepada berhala-berhala yang mereka pertuhankan selain Allah itu saat semuanya sedang diazab oleh Allah. Merekanya maupun berhalanya, semuanya dalam neraka. Apa kata mereka kepada berhala-berhala mereka? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, dahulu kita ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata karena menyamakan kalian-kalian ini dengan Rabbul Alamin. Nyamakan dari siapa? Dari sisi mahabbah. Kalau mereka tidak pernah meyakini berhala mereka itu mampu menciptakan diri mereka, tidak pernah. Ya. Jadi orang ateis itu di atasnya orang musyrik. Ya, dia tidak meyakini. Walaupun sebetulnya konsekuensi dari paham ateisme itu adalah menyifati sesuatu yang tidak ada dengan sifat-sifat rububiyah. Jadi sebetulnya mereka itu tidak bisa mengingkari kalau sesuatu itu ada karena diadakan. Cuma mereka tidak mau mengakui siapa yang mengadakan. Yang mengadakan ini namanya adalah tiba-tiba. Itu nama pencipta mereka. Ujuk-ujuk. Jadi Tuhannya orang ateis itu adalah ujuk-ujuk. Mereka menyembah sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu Tuhan mereka. Jadi kok bisa teratur gini? Ya wis. Ya tiba-tiba teratur. Ya. Tiba-tiba ada. Jadi orang-orang musyrik itu bukan mereka yang tidak meyakini, bukan mereka yang menyamakan Allah dengan yang lain dalam sifat-sifat rububiyah. Tapi cukuplah salah satu dari bentuk ibadah mereka alamatkan kepada selain Allah itu sudah sah untuk menjadikan mereka musyrik. Apalagi kalau dua di antara sifat-sifat ibadah, apalagi kalau tiga, apalagi kalau seratus, apalagi kalau lebih lagi dari itu. Tapi satu saja ini sudah sama. Keluar dari Islamnya sudah sama. Ya, jadi penyesalan mereka dan pengakuan mereka tentang kesesatan mereka selama di dunia itu mereka sampaikan ketika mereka dan berhala-berhala mereka sudah masuk neraka semua. Ya, ini menunjukkan bahwa mahabbah yang mereka lakukan itu mahabbah yang menghantarkan mereka ke neraka. Ya. Bagaimana di surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Wa ma'lumun annahum ma sawwawhum bi rabbil alamin fil khalqi war rububiyyah. Dan sudah kita maklumi bahwasanya mereka ketika mengatakan iznusawwikum, ketika kami menyamakan kalian wahai berhala-berhala ini bi rabbil alamin, dengan rabbul alamin, maklum yang disamakan itu bukan sifat-sifat rububiyahnya, ya. Karena apa? Karena dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 31 Allah menjelaskan, ya. Kul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi am may yamliku as-samaa'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul ardh fa sayaqulunallah. Surat Al-Ankabut ayat 60-an Allah mengatakan wa la in sa'altahum man khalaqas samaawati wal ard fa yaqulunallah. Ya, kalau mereka kamu tanya mereka wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Humnya dia adalah orang-orang musyrik itu sendiri. Jadi kalau tauhid itu ternyata terbagi-bagi, itu kan memang realita toh. Memang realita gitu. Itu enggak bid'ah sama sekali. Itu bukan produk Wahabi. Bukan. Kalau ada yang bilang itu produknya Wahabi, itu gagal paham. 100% gagal paham dia itu. Ya, walaupun sekolah bertahun-tahun di negaranya Wahabi, tetap gagal paham dia. Ya. Enggak paham. Nah, jelas banget kok ayatnya. Jelas. Memang tauhid itu enggak satu macam. Yang ini ada belum tentu yang lain ada. Mengakui rububiyah Allah tidak sama dengan mengakui uluhiyah Allah. Belum tentu mengakui uluhiyah Allah. Ya, ini realitanya orang-orang musyrik ini. Dan mengakui rububiyah Allah belum tentu mengakui asma dan sifat Allah. Juga realitanya orang-orang musyrik. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman? Enggak mau menerima Allah Ar-Rahman. Enggak mau pakai namanya. Nama dari mana itu? Bukan ajarannya Muhammad. Dalam perjanjian Hudaibiyah, Suhail bin Amr juga ketika Nabi mengatakan "Uktub bismillahirrahmanirrahim la marrahman marrahim. Mana arif hadza? Uktub bismikallahumma." Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Enggak kenal kita. Enggak ngerti nama-nama dari mana ini. Tulis saja bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Dalam ayat jelas wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Apa itu Ar-Rahman? Enggak menerima mereka. Padahal sebetulnya asma dan sifat itu bagian dari rububiyah. Ya, ketika dulu belum banyak orang-orang yang tersesat dalam masalah asma dan sifat, enggak perlu dibagi-bagi. Di masa sahabat tidak ada orang tersesat dalam masalah asma wa sifat. Tidak ada yang mempermasalahkan asma dan sifatnya Allah. Mereka memahami dengan fitrah, dengan akal sehat mereka. Tidak pernah terbetik sedikit pun di benak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau Allah mengatakan tentang dirinya Allah tertawa, Allah punya wajah, Allah bisa marah, Allah turun ke langit dunia, Allah menggenggam, membentangkan tangannya, Allah datang dan lain-lain, Allah berbicara, tidak ada yang terbayang bahwa itu semua seperti marahnya manusia, seperti ketawanya manusia, seperti turunnya manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga mereka buru-buru menakwilkan. Tidak ada. Mulai adanya penyimpangan-penyimpangan itu adalah setelah filsafat masuk ke tubuh umat. Yang diantara ajaran filsafat itu ngajari orang untuk meragukan semuanya terlebih dahulu sampai akal sakit mereka bisa membuktikan kalau itu ada. Saya bilang akalnya sakit itu mereka itu. Tak sehat. Tak. Konsepnya dirubah. Seandainya mereka tidak pernah belajar filsafat, tidak pernah kena penyakit ini. Enak, mudah dipahami. Sehingga kalau mereka ini orang-orang yang sudah terkena syubhatnya filsafat ini, ya, itu membaca ayat-ayat sifat merinding mereka. Padahal ini harus takwilkan ini. Tak boleh dipahami sesuai zahirnya. Sampai mereka sepakat. Bahkan orang-orang yang dijuluki paling dekat dengan ahlus sunnah, padahal mereka bukan ahlus sunnah sama sekali. Ya, yang sering diklaim sebagai ahlus sunnah, representatif dari ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan ahlus sunnah sama sekali. Karena apa? Mereka mengatakan ayatus sifat laisat ala zahiriyah. Ayat-ayat sifat itu semua tidak sebagaimana zahirnya. Harus ditakwil. Dan cara menakwilkannya itu yang bisa paham itu dengan konsep mereka hanya beberapa gelintir manusia saja. Harus belajar filsafat sampai jelimet baru mereka bisa, oh ternyata seperti itu toh maksudnya ayat sifat itu ya. Sehingga konsekuensi dari keyakinan mereka ini menjadikan Al-Qur'an ini bukan kitab hidayah. Kalau kitab hidayah, atau kitab hidayah itu apa maksudnya? Kitab yang memberikan pengarahan. Antum baca nih ya, ke Surabaya belok kanan. Nanti sampai sana ada pelang lagi, belok kiri. Menurut mereka, kanan itu bukan kanan. Kirinya bukan kiri. Kalau dipahami kanan sebagai kanan, antum gak nyampe Surabaya. Berarti Al-Quran ini akan menyesatkan. Semua hadis-hadis tentang sifat juga sama. Laisat ala zahiri. Nususus sifat laisat ala zahiri. Ini pendapatnya, apa namanya, imam besarnya mereka, Ar-Razi, yang diklaim sebagai imamnya orang-orang Asy'ariyah, ya, the bestnya mereka itu menetapkan kaidah nususus sifat laisat ala zahiriha. Padahal itu ratusan itu jumlah ayat, ribuan mungkin jumlah ayat yang mengandung nas-nas sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Tidak boleh dipahami sesuai zahirnya. Terus piye kita memahami Quran coba? Salah kabeh no. Berarti Al-Quran ini menyesatkan dong. Karena kita enggak boleh pahami seperti itu. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Bahaya kan pemahaman mereka? Lah gitu kok ngaku ahlu sunnah itu loh. Sunnahnya siapa yang diikuti? Sunnahnya Ar-Razi. Ahlu sunnati Ar-Razi, ahlu sunnati Al-Juwayni, ahlu sunnati fulan, fulan, wa fulan. Hatta Abul Hasan Al-Asy'ari enggak pernah seperti itu, enggak separah itu akidahnya. Ngeri. Ya. Sudah isya ya. Adzan dulu. Taib, berikutnya ada ayat lain yang memperkuat tentang apa sebenarnya yang menjadikan mereka itu dianggap musyrik, yaitu samanya cinta mereka kepada selain Allah dengan cinta mereka kepada Allah, sebagaimana di ayat pertama surat Al-An'am. Allah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan adanya kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir itu mengalihkannya kepada selain Allah, mengalihkan apa yang seharusnya itu mereka tujukan kepada Allah kepada selain Allah. Maksudnya adalah mahabbah dan ta'zimnya itu. Harusnya tauhid rububiyah yang mereka akui itu menjadikan mereka hanya mengagungkan Allah dan hanya mencintai Allah dan hanya beribadah kepada Allah, harusnya gitu. Tapi kok enggak begitu? Kenapa gitu loh? Kan enggak konsekuen namanya. Tapi memang begitulah realitanya. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini dinamakan dengan ayatul mihnah. Ayat yang mengetes, menguji. Ya. Komitmen seseorang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah itu diuji dengan ayat ini. Qala ba'du salaf idda'a qaumun mahabbatallah. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa mereka itu cinta kepada Allah, maka fa anzalallahu azza wa jalla ayatal mihnah. Allah menurunkan ayat untuk menguji benar enggak sih mereka cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku coba. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Tapi kalau kalian tidak mau dengan ngikut kepada Rasulullah ini, ya cinta kalian tuh akan bertepuk sebelah tangan. Jadi kaliannya cinta sama Allah, tapi Allahnya benci sama kalian. Isyarat yuhibbukumullah itu isyarat tentang dalilul mahabbah, ya. Wa thamaratuha wa faidatuha. Fa daliluha wa alamatuha ittiba'ur rasul wa faidatuha wa thamaratuha mahabbatul mursil lakum. Dalil bukti cintanya seseorang kepada Allah itu adalah dia ngikuti Rasulullah. Dan hasilnya, buahnya adalah Allah cinta sama dia. Kalau dia mengklaim cinta kepada Allah tapi tidak ikut Rasulullah, berarti cintanya tidak terbukti. Karena tidak terbukti cinta itu ada, ya hasilnya tidak mungkin ada. Cintanya dinafikan oleh Allah karena tidak ada buktinya. Ya. Faedah atau samarah buah itu kalau pohonnya ada. Kalau enggak ada pohon, bagaimana mau ada buah? Gitu loh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Al-Maidah 54. Allah di sini menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang beriman ini punya 4 kriteria. Yang pertama, annahum adillatun 'alal mu'minin. Qila ma'nahu ariqqa ruhama musfiqina 'alaihim. Pertama, mereka bersikap lembut, rendah hati, ya, bersimpati, gampang terenyuh terhadap orang-orang yang beriman. Atifina alaihim. Falamma dhammana adillatin hadha al-ma'na addahu bi adat 'ala. Qala Atha' rahimahullah lil mu'minina kal walad li walidihi wal 'abd li sayyidihi. Jadi bahkan kata Atha, sikapnya orang-orang beriman ini terhadap sesamanya seperti sikap anak sama orang tuanya, sayang, ya, ngurusi, sikap budak kepada majikannya. Adapun menghadapi orang-orang kafir, kal asad ala farisati, seperti singa terhadap mangsanya, garang banget, diterkam itu kalau orang kafir. Itu orang Islam, masya Allah, halus, lembut. Asyidda alal kuffar ruhama'u bainahum. Indikator kedua, al-jihadu fisabilillah. Ini indikator mahabbah. Bin nafsi wal yadi wal lisani wal mal. Baik jihadnya dengan jiwanya, dengan kekuatan fisiknya, atau dengan lisannya, ilmu maksudnya, atau dengan hartanya. Wadhalika tahqiqu da'wal mahabbah. Ini adalah pembuktian bagi yang mengklaim dia cinta sama Allah. Jadi ada dua di sini, ya. Yang pertama adalah cinta, sikap lemah lembut kepada orang beriman. Yang keduanya sebaliknya, sikap tegas, sikap keras terhadap orang-orang kafir. Kenapa ya kira-kira kok harus tegas sama keras sama orang kafir? Tapi keras ini tidak berarti zalim loh, ya. Tidak. Karena orang kafir pun dibagi-bagi. Kafir yang disikapi dengan seperti macan menerkam apa tadi mangsanya, itu adalah kafir jenis tertentu. Karena kaitannya dengan jihad fisabilillah, maka itu yang dimaksud. Jadi sikap tegas, sikap keras itu tidak sama dengan tindak aniaya. Tidak sama dengan itu. Salah kalau difahami seperti itu. Salah. Karena Islam sendiri membagi orang-orang kafir menjadi empat. Apa yang pertama? Tergantung antum mau bagi dari yang paling keras dulu atau yang paling ringan dulu. Kalau dari yang paling keras dulu namanya kafir harbi. Lah ini yang disikapi dengan sebagaimana asad atau singa menerkam mangsa yang gak ada ampun. Selama masih berstatus sebagai harbi. Tapi subhanallah, si harbi ini ketika dia di detik-detik terakhir dia berbalik masuk Islam, stop, melarang keras untuk dilanjutkan. Apapun tendensinya dia masuk Islam, terlepas dari apa tendensinya, nanti dilihat buktinya ada apa enggak. Dan ini pernah terjadi, pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, kalau enggak salah Al-Miqdad. Dia pernah tanya, hadisnya riwayat Bukhari, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu berhadapan dengan orang musyrik yang gagah perkasa, kemudian aku duel dengan dia dan dia berhasil memutus salah satu lenganku. Udah kiwir-kiwir nih. Kemudian ketika aku pojokkan dia, tinggal aku tebas, dia bilang, aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah. Piye Rasulullah? Lanjut apa enggak? Golak. Ya Rasulullah, sudah diputus loh ini. Dan dia baru bilang aslamtu lillah ini ketika dia sudah terpojok. Enggak dari tadi, enggak dari awal sebelum ngajak duel saya, sebelum mutus tangan saya. Dia mengatakan aslamtu lillah ini ketika terpojok, sudah enggak bisa ngelawan lagi. Dia bilang la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Kenapa? Fa in qataltahu fa innaka bimanzilatihi allati fa innahu bimanzilatika allati qabla an taqtulahu wa anta bimanzilatihi allati qabla an yaqula maqal. Nanti kalau kamu tetap bunuh dia setelah dia mengatakan aku masuk Islam karena Allah, maka akan tukar posisi kamu, antara kamu dengan dia. Engkau akan menempati posisinya sebelum dia akan menempati posisimu sebelum kau bunuh, dan kamu akan menempati posisinya sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan. Ya. Artinya dia akan menjadi seorang muslim, dan muslim ini tidak terjerumus dalam dosa besar ini, pembunuhan sesama muslim. Sedangkan kamu bisa tukar posisi sama dia. Nah, ini berat. Tapi tidak kemudian langsung sah begitu, enggak. Jadi ada syurut dukhul fil Islam, syarat sahnya masuk Islam, masuk tok loh ya. Itu gampang. Cukup dia mengucapkan syahadat. Karena orang ini yang ditanyakan oleh Miqdad ini adalah orang Arab yang paham betul makna dari la ilaha illallah, makna dari Islam dia paham. Ya tinggal ditunggu bukti-bukti lainnya. Habis itu sholat apa enggak? Habis itu bayar zakat enggak? Kalau dia kena wajib zakat, bulan Ramadan puasa enggak? Ini adalah syurutul istimrar, syarat untuk tetap dianggap muslim. Jadi ada dua. Ada syarat masuk Islam, ada syarat untuk tetap dianggap sebagai muslim. Mana yang susah? Dua-duanya susah. Ya, buat mereka dua-duanya susah. Buat kita yang pertama ini gampang banget, karena dia enggak ngerti konsekuensinya. Ya. Banyak orang hari ini yang menganggap Islam itu gampang. Ya kalau cuma syahadat memang gampang. Karena dia enggak ngerti kalau syahadatnya enggak dibuktikan ya percuma. Gitu loh, percuma kalau enggak dibuktikan. Jadi asyidda al-kufani adalah ciri orang yang mencintai Allah yang kedua. Ciri pertamanya apa tadi? Lemah lembut, kasih sayang kepada sama orang beriman, dan keras kepada orang kafir, harbi selama dia masih berstatus sebagai harbi. Kalau benci itu harus ada terus selamanya, selama orang ini masih kafir. Benci karena kekafirannya. Yang dibenci adalah kekafirannya dan orang yang masih memiliki sifat ini. Tapi sekali lagi kebencian ini disesuaikan dengan alasan lain. Kalau dia kafir dan harbi, wah luar biasa bencinya. Dan benci di sini adalah ibadah, dapat pahala. Dan semua yang lahir dari kebencian kepada orang kafir yang memang diperintahkan untuk dibenci ini juga menjadi pahala. Makanya jihad itu enggak cuman dipahalai ketika si mujahid ini di medan perang. Enggak cuman dia sedang baku tembak kalau sekarang. Kalau dulu sedang pedang-pedangan, panah-panahan, enggak. Hatta istirahatnya, jalan ke sana kemarinya, itu semuanya ajar. Jangankan dianya, kudanya, kuda yang dia pakai sebagai kendaraan jihad fisabilillah ini, ya, sedang diikat kudanya, kemudian dia merumput, jalan ke sana pahala, ke sini pahala, yang dia makan jadi pahala, kotorannya jadi pahala. Hadis riwayat Bukhari. Semuanya pahala. Dzalika biannahum la yusibuhum dhama'un, hausnya seorang mujahid, wala nasabun, capeknya seorang mujahid, wala mahmasatun, laparnya, fi sabilillah, dalam rangka jihad fi sabilillah, wala yata'una mauti'an yaghidhul kuffar, tidak pula dia berada pada posisi yang membuat orang kafir itu marah, terusik dengan keberadaan dia di situ. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidak dia melakukan apapun yang menimbulkan kerugian di pihak musuh, entah dari sisi kerugian harta benda maupun nyawa, illa kutiba lahum, melainkan itu semua dicatat sebagai pahala buat mereka. Luar biasa kan? Ini semua berangkat dari mahabbatullah, yang konsekuensinya, indikatornya adalah, salah satunya adalah asyidda'u alal kufar. Sholat dulu, tayyib. Nanti kita sambung setelah sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamad. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ciri orang beriman atau ciri orang yang mencintai Allah, yang pertama lemah lembut terhadap orang sesama kaum mukminin, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir harbi. Yang ketiga berjihad fisabilillah sesuai dengan kondisinya. Kalau tidak bisa dengan senjata karena belum terpenuhi syarat-syaratnya, maka ada jihad yang akan senantiasa bisa, yaitu jihad bil hujjah wal bayan, jihad bil mal, dengan menjelaskan tentang kebenaran Islam, membantah syubhat-syubhat musuh Islam, jihad dengan hartanya, mengajak orang masuk dalam pangkuan Islam. Dan yang keempat, annahum la ta'khuduhum fillahi laumata la'im, dan mereka tidak pantang mundur dalam memperjuangkan dinullah ini hanya karena dicela. Celaan-celaan tidak menyurutkan semangat mereka, tidak menggentarkan mereka. Karena itu memang risiko. Ya, kita harus tahu semua pilihan ada risikonya. Semua pilihan itu ada risikonya. Banyak orang yang enggak siap dengan risikonya, sehingga dia milih yang lain. Itu ada risikonya juga. Jangan dikira enggak ada risikonya. Ya, milih yang lain ada risikonya. Cuman orang yang berakal adalah orang yang bisa menimbang-nimbang. Risiko terberat itu di mana sebetulnya? Ikut Allah dan Rasulnya atau ikut syaitan dan hawa nafsu? Mana paling berat risikonya? Coba mikir. Saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana ya Ustaz ya? Meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syar'i di tengah-tengah keluarga kita. Padahal saya orang paling muda. Bagaimana saya bisa tinggalkan tapi saya enggak dimusuhi? Wah, antum ini enggak ada, ini yang ngimpi. Ya, itu resiko ya. Itu resiko. Ya enggak ada jaminan antum meninggalkan enggak dimusuhi. Enggak ada yang bisa menjamin. Kurang apa Rasulullah SAW sebelum beliau berdakwah? Sangat dibangga-banggakan oleh orang-orang Quraisy, oleh kaumnya. Tatkala mereka itu hampir perang saudara gara-gara berebut menempatkan kembali Hajar Aswad, mereka akhirnya sepakat untuk menjadikan Rasulullah SAW. Ketika beliau datang, Ja'al Amin, Ja'al Amin, datang ini orang yang kita percaya, sudah kita serahkan ke dia saja apa kira-kira keputusannya. Tapi ada resikonya. Jadi ana bilang sama dia, lah antum mikirnya gini aja ya, akhi. Antum ini siapa yang nyiptakan? Allah apa mereka? Siapa yang berkuasa terhadap antum? Siapa yang memberi antum rezeki? Siapa yang menghidupkan antum? Siapa yang mematikan antum? Siapa yang berkuasa terhadap nasib antum, celaka atau bahagianya? Udah antum ikut sama itu aja, gitu loh. Buat apa kita ini terlalu mempertimbangkan apa kata orang, apa sikap orang, padahal kita tahu persis mereka ini tidak bisa nolong kita, tidak bisa nolong kita saat kita benar-benar butuh pertolongan mereka. Yang bisa pun secara zahir bisa, belum tentu mau. Iya, Pak, ya. Iya. Nah, kenapa kita harus pikir omongan orang? Wong semua bakal mati kok. Yang mempertahankan ajaran leluhur ya mati, yang mempertahankan ajaran Allah juga mah mati. Cuman setelah itu yang repot. Nah, resikonya ini siapa yang resikonya ini siap enggak gitu loh. Karena kesempatan cuma di sini. Setelah itu enggak ada kesempatan lain. Enggak ada kesempatan lagi. Nah, jangan seperti Abu Thalib. Abu Thalib tidak siap dengan risikonya, padahal dia tahu risikonya berat, tapi tidak siap. Saya juga nggak habis pikir dengan Abu Thalib ini ya. Kok ya masih mikir omongan orang? Wong dia sebentar lagi mati. Orang kalau sudah mati itu kan tidak dengar tuh mau diomongi, mau dirasani, mau dicaci maki, mau di bahasannya langsung misuh-misuh, tidak dengar dia. Kok ya masih mikir omongan orang? Dibilang atarghabu ammillati Abdul Muthalib, keder dia. Kau enggak senang dengan jalan bapakmu ya. Oh, sebentar lagi mati. Mbok ya biar dibilang gak senang dengan ajaran leluhur, pengkhianat bangsa, mati kok. Apa terus ya ada orang yang mendapatkan manfaat ketika dia dijuluki setelah matinya pahlawan? Mau dapat gelar Anumerta? Hah? Kasih gelar jenderal besar tapi Anumerta loh. Mati dulu antum. Dapat apa? Hah? Dijuluki, dielu-elukan oleh orang satu dunia. Udah mati dia. Dapat apa? Yang dapat bukan dia, ahli warisnya yang dapat. Dia enggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita suruh kalkulasi, ya harus benar kalkulasinya. Hatta mereka-mereka yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, mereka tidak bisa kok membuktikan bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak bisa. Tidak bisa membuktikan dengan ilmiah. Sehingga tetap sebetulnya itu ada ketakutan. Seandainya benar bagaimana coba? Ada kehidupan setelah kematian. Seandainya benar bagaimana? Udah lewat loh kesempatannya. Kesempatan cuma di sini. Ini jangan main-main di sini. Ya main-main boleh, tapi yang syar'i main-mainnya. Jangan keluar dari syariat gitu loh. La ta'khuduhum fillahi laumata laim. Itu indikator orang yang benar-benar cinta sama Allah itu 4 tadi itu. Kalau ada orang cinta sama Allah tapi tidak siap dicela demi dicintai oleh Allah, berarti itu omdu, omong doang, ngaku-ngaku tok. Nggak usah jauh-jauh, supporter bola aja sampai berantem kok gara-gara cinta sama klub fanatik yang dia gandrungi sampai berantem. Memang bukti cinta itu seperti itu. Qala ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu ilayhi ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. فذكر المقامات الثلاث الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. Jadi dalam ayat ke-57 surat Al-Isra Allah berfirman, mereka berhala atau yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik itu, yang karena yang dipersekutukan dengan selain Allah itu pada dasarnya walaupun mungkin bentuk fisiknya berhala, tapi asal usulnya orang-orang soleh sebagiannya, seperti Lat. Ya, Lat itu rajulun kana yaluttus sawiq lil hujjaj, orang yang suka membagi-bagikan bubur gandum pada jemaah haji, orang baik. Banyak di antara asal usul berhala itu adalah orang-orang soleh atau makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti malaikat. Karena syiriknya orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu macam-macam. Ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan orang soleh, ada yang menuhankan benda mati, memang pohon dan batu, ada yang menuhankan jin. Siapapun itu, kalau itu makhluk yang mukallaf, jin atau manusia, maka sebetulnya yang mereka pertuhankan itu sendiri berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Berusaha mencari-cari wasilah untuk supaya dekat juga sama Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah atas diri mereka dan takut sama azabnya Allah. Lah kenapa kalian enggak langsung aja sama Allah gitu loh. Kok yang kalian persembahkan itu sebetulnya itu juga berharap agar mereka ini dirahmati oleh Allah. Takut juga sama siksanya Allah. Nah, orang itu tidak akan berusaha mendekatkan dirinya kepada sesuatu kecuali kalau dia cinta sama sesuatu itu. Mana ada orang gak cinta pengen deket-deket? Atau dia mengharapkan dampak dari kecintaan. Orang mendekatkan diri itu biasanya karena dia cinta atau karena dia takut terhadap siksanya. Jadi dia mendekat. Supaya tidak terkena siksanya, dia berusaha mendekatkan diri. Kalau dekat-dekat ya, bisa senantiasa berada dekat, dia akan mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan ampunannya. Baik. Qala rahimahullahu taala, la tuhaddul mahabbatu bihaddin awdah minha. Yang namanya mahabbah itu enggak bisa didefinisikan dengan definisi yang lebih jelas daripada mahabbah itu sendiri. Susah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas, itu susah malah. Ya. Mahabbah ya mahabbah. Cinta. Tapi kalau orang-orang Asy'ariyah ditakwil juga, mahabbatullah itu adalah iradatul in'am. Keinginan untuk memberikan nikmat. Cinta itu artinya ingin memberikan karunia. Padahal beda. Cinta itu cinta. Lah murkanya Allah apa? Sebaliknya, keinginan untuk menyiksa. Padahal enggak mesti. Apakah mesti Allah itu memberikan nikmat kepada yang dicintai dan Allah mesti menyiksa yang dimurkai? Enggak mesti. Ya, mahabbah mahabbah, ghadab ghadab. Marah ya marah, cinta ya cinta. Orang-orang itu hanya membahas sebab-sebabnya apa sih, indikasi-indikasinya apa, itu aja yang dibahas. Tapi jangan definisinya masih dipermasalahkan. Ya, sulit menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, itu malah jadi tidak jelas akhirnya. Ya, dalilnya apa, buktinya cinta, buah manisnya, bagaimana mewujudkan, memunculkan kecintaan, itu aja yang dibahas. Wa ajma' ma qila fi dzalik. Ini ada kisah bagus. Kisah yang paling lengkap tentang mahabbah, baik dari apa namanya? Sebab-sebabnya, buah manisnya, bukti-buktinya, itu adalah pengalamannya Abu Bakar Al-Kattani, apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Kattani dari Al-Junayd. Al-Junayd ini salah seorang ahli ibadah di masa salaf ya. Qala Abu Bakar, jarat mas'alatun fil mahabbah di Makkah. Pernah terjadi diskusi tentang mahabbah di kota Makkah di musim haji. Fatakallama asy-syuyukh fiha. Para sesepuh bicara tentang masalah mahabbah. Wa kana al-Junayd asgharuhum sinnan, dan al-Junayd adalah yang paling muda di antara mereka. Faqalu hat ma indak ya Iraqi. Coba apa pendapatmu wahai orang Irak. Dia dari Irak. Fa atraqa ra'sahu, dia tertunduk sejenak. Wa dama'at aina, bercucuran, berlinang kedua matanya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, abdun zahibun an nafsihi muttasilun bi dzikri rabbih. Mahabbah itu adalah ketika seseorang tidak lagi memikirkan dirinya, dia senantiasa menjalin hubungan dengan menyebut-nyebut Rabb-nya. Qaimun bi ada'i huquqihi, senantiasa menunaikan hak-haknya Allah atas dirinya. Nadhirun ilaihi bi qalbihi, dia memandang kepada Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Ahraqa qalbahu anwaru haibatihi, cahaya kebesaran Allah, kehebatannya Allah, wibawanya Allah itu telah membakar hatinya. Wasafa syarabuhu min ka'si mawaddatihi. Apa ya terjemahannya, susah ini. Safa syarabuhu minumnya itu murni, menggunakan cawan mawaddah. Mawaddah itu kecintaan yang diwujudkan dengan sikap. Kalau mahabbah itu masih abstrak, kalau mawaddah itu sudah mulai kelihatan gelagatnya. Wankashafa lahul jabbar min astari ghaibihi. Al-Jabbar Allah itu terungkap dari keghaiban, tapi ya sifatnya bukan sifat bisa dilihat dengan mata, bukan. Jadi orang makin dia mengenal sifat-sifat Allah, makin dia akan cinta sama Allah. Sesuatu itu kalau tidak dikenal sifat-sifatnya dan apa efek yang ditimbulkan dari sifat-sifat Allah, tidak mungkin dia bisa mencintai dan mengagungkan Allah sebagaimana orang yang kenal dengan sifat-sifat Allah. Makanya orang-orang Asy'ariyah tidak bisa mereka itu mencintai Allah, karena ditakwil semua sifat-sifatnya. Tinggal beberapa gelintir saja yang mereka imani. Ya. Apalagi Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah yang menolak semua sifat Allah. Bagaimana mereka akan cinta sama Allah? Tidak kenal sedikit pun dengan sifat-sifatnya. Rahmatnya ditakwil, ghadabnya ditakwil, ininya ditakwil, itunya ditakwil. Jadi apa? Tidak ada wujudnya hampir-hampir. Fa in takallama fa billah. Kalau sampai orang ini, si hamba yang cinta sama Allah ini berkata-kata, maka berkata-kata dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Wa in nataqa fa anillah. Kalau dia harus menyampaikan sesuatu, maka atas nama Allah, maksudnya sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan. Wa in taharraka fa bi amrillah. Kalau dia harus bergerak, berbuat sesuatu, maka atas perintah Allah. Wa in sakana fa ma Allah. Kalau dia diam, maka diamnya dia itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa billah walillah wa ma Allah. Dan dia senantiasa dibantu, berbuat, berkata, bertindak atas pertolongan Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah dan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Fabakasyuyukh. Maka para sesepuh itu nangis mendengar penjelasannya Al-Junaid rahimahullah. Wa qalu ma ala hadza mazid. Sudah. Tak perlu ditambah-tambah lagi, ya sudah mahabbah ya sudah berkisar di situ. Jabarakallahu ya tajal arrafin, ya tajal arifin. Ala kulli hal masih panjang ini keterangannya. Bab ini masih panjang. Baik, saya rampungkan setengah halaman lagi ya. Wa dzakara rahimahullahu taala annal asbabal jalibah lil mahabbah wal mujibah laha 10. Ini rahimahullah rahimahullah ini larinya kemana ini? Mungkin ke Syekhul Islam kayaknya. Sebab yang mengundang dan mengakibatkan cinta itu ada 10. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur wattafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan perenungan, dengan penghayatan terhadap makna-maknanya dan maksud-maksudnya. Ayat ini apa sih maksudnya? Saya disuruh apa dengan ayat ini? Tanpa itu tidak bisa. Ya, tanpa itu tidak bisa. Dan itu yang dicela kalau tidak begitu. Bukan orang itu dicela karena dia tidak baca Quran, tapi karena dia tidak tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak merenungi, menghayati Al-Quran? Apakah hati mereka itu terkunci? Berarti orang yang tidak bisa merenungi ini penyakit, hatinya bermasalah dia, terkunci. Al-Thani, at-taqarrub ilallahi ta'ala bin nawafil ba'dal fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah yang wajib tertunaikan. Syaratnya itu, setelah yang wajib tertunaikan. Kalau belum, tidak usah mikir yang sunnah, yang wajib dulu. dalam bab yang sama, bab sholat misalnya, ada wajib, ada sunnah. Jangan rajin-rajin yang sunnah, kalau yang wajib mesti bolong-bolong. Ahsan, enggak usah nambah yang sunnah, tapi yang wajibnya 5 waktu. Itu lebih baik, pasti lebih baik. Daripada wajib 4 waktu, tambah rawatib. Enggak. Tambah rawatib, tambah duha, tambah terawih, Ustaz. Enggak. 5 waktu dulu. Ahsan wa aslam, 5 waktu enggak tambah yang lain-lain. Daripada 4 waktu tapi tambah yang lain-lain. Karena yang lain-lain enggak bisa menggeser, enggak bisa dia menambal yang satu ini, enggak bisa. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Enggak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku, amalan untuk mendekatkan diri kepadaku, yang lebih kucintai daripada yang aku wajibkan. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah faraid. Kalau faraidnya sudah, tambah baru dengan yang nawafil. Astalith dawamu zikrihi ala kulli hal bil lisani wal qalb wal amali wal hal. Fanasibuhu minal mahabbah ala qadri hadha. Seringnya kontinuitas dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, dan dengan kondisi. Makin sering dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan makin bagus kualitas zikrullahnya, karena zikrullah itu macam-macam. Yang paling mudah adalah zikrul lisan. Paling mudah, terus terang, paling gampang. Yang agak susah, zikrul qalb. Lebih susah lagi, zikrul jawari. Banyak orang zikir secara lisan, tapi dia tidak meresapi, tidak menghayati apa yang dia baca. Zikrullah ini gak harus dengan tasbih tahmid, tidak. Dengan tilawatul Quran juga zikrullah. Itu termasuk yang paling mulia dibandingkan dengan tasbih tahmid. Kalamullah itu yang paling mulia untuk zikrullah secara umum. Tapi siapa yang bisa menghayati? Ketika seseorang misalnya baca zikir pagi dan sore, dia mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits faslih li sya'ni wala takilni ila nafsi tarfatain. Kebanyakan kita cuma lewat aja. Coba direnungi, ya hayy ya qayyum. Kita memanggil Allah dengan nama Al-Hayy, wahai yang maha hidup. Ketika manusia-manusia ini bakal mati semua, ketika orang-orang yang zalim itu semua bakal mati, yang baik bakal mati, siapa yang bisa kita harapkan kebaikannya? Adalah yang maha hidup, ya qayyum. Ketika yang lain-lain itu suka lengah, suka enggak perhatian, siapa yang kita bisa harapkan perhatiannya? Al-Qayyum, senantiasa ngurusi hambanya. Enggak butuh kepada yang lain. Birahmatika, dengan rahmatmu astaghith, aku minta tolong dalam kondisi terjepit ini ya Allah. Faslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Perbaiki kondisi diriku dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku, walaupun hanya sekejap mata. Enggak bisa ya Allah, saya lepas darimu ya Allah. Saya enggak bisa lepas dari rahmatmu, enggak bisa lepas dari inayahmu, dari pertolonganmu. Itu kalau diucapkan dengan penghayatan, dengan perenungan, itu beda asarnya dengan hanya jadi rutinitas. Ya. Nah, ini lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi adalah zikrul jawareh. Ketika gerak-gerik seseorang, ucapan seseorang itu terkontrol terus. Dia berkata sesuatu, dia sudah timbang-timbang, dia sudah perhitungkan. Ini kira-kira Allah marah enggak ya kalau saya ngomong gini ya? Oh enggak, insya Allah. Karena ini adalah amar ma'ruf, karena ini nahi mungkar, karena ini adalah nasihat, karena ini adalah zikrullah, karena ini adalah ta'limul ilm, bayanul haq. Oh enggak, ini Allah marah karena ini ghibah, karena ini namimah, karena ini sudah keluar dari ghibah yang diperbolehkan, sudah mulai berlebih-lebih dia tahan. Saya melihat ini, yang saya lihat nih, Allah senang enggak kira-kira? Nah itu sudah terkontrol terus. Ini yang paling luar biasa. Yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah di atas apa yang kamu cintai ketika hawa nafsu itu benar-benar mendorong kita untuk memenangkan apa yang kita cintai. Nah ini kalau ketika itu kita masih kalahkan hawa nafsu kita, itu luar biasa. Buahnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, padahal dia sudah sedemikian mencintai hal tersebut, dia tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Ini salah satu sebab yang mengundang cinta Allah. Al-Khamis, tentunya beda ya. Kita menangkan apa yang Allah sukai saat kita benar-benar menyukai hal tersebut, dah sudahlah saya tinggalkan saja karena Allah tidak suka yang itu, walaupun saya suka. Dengan kita menangkan ketika kita gak begitu berselera, beda. Beda ya. Contohnya menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang serba tidak enak, airnya dingin, ya, nggak ada yang bisa menghangatkan air, jadi dia tetap berwudhu dengan sempurna. Nah, ini pahalanya lain dengan menyempurnakan wudhu saat ada air hangat. Mau air hangat enak semua orang, ya. Jadi kalau airnya dingin, tetap disempurnakan wudhunya. Nah, jadi dia kepengennya dia wes anu aja lah, yang wajib-wajib aja, cuman 4 aja, yang lain-lain gak usah misalnya. Tapi dia sempurnakan ketiga itu. Ini tentunya berbeda. Jihad fisabilillah, jelas. Lainnya suruh milih ya pilih enak sama anak istri di rumah, aman, nyaman, gak usah capek-capek, gak ada resiko terluka, resiko cacat, resiko mati, lumpuh, tidak ada semua itu. Paling enak ya. Tapi itulah konsekuensi dari cinta kepada Allah. Al-khamis mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha wa taqallubuhu fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah wa mayadiniha. Ini sempat kita singgung tadi, mutala'atul qalb, ketika hati ini mutala'ah, jadi menelaah asma'ullah dan sifat-sifatnya, mengkaji, mendalami, mempelajari detail-detail sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apa sih bedanya rahmah dengan ra'fah, dengan al-hilm. Allah namai Al-Halim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Pasti ada bedanya. Kalau enggak ngerti bedanya, ya enggak seberapa dia. Karena enggak seberapa kenal, enggak seberapa cinta. Tak kenal maka tak sayang. Makin dia kenal, makin dia mengerti, ini asar-asar sifat Allah ini luar biasa. Kemudian dia berkecimpung di dunia itu, maka ini akan menimbulkan kecintaan yang jauh dibandingkan dengan orang yang tidak berkecimpung dalam dunia itu. Yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'i. Menyaksikan betapa baiknya Allah, betapa besarnya kucuran nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah, yang zahir-zahir maupun yang tidak zahir. Makin banyak orang bisa menyingkap itu, makin sayang dia, makin kenal dia betapa baiknya Allah sama dia. Kalau enggak kenal kebaikan-kebaikannya Allah, enggak pernah merasakan itu, ya enggak mungkin dia kan sama cintanya dengan orang yang kenal. Yang ketujuh, yang ini termasuk yang paling unik, inkisarul qalbi baina yadayillah. Patahnya hati apa ya, ingkisar itu betul-betul hati ini tunduk, ternyuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini benar-benar enggak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Ketakutannya kepada Allah ini mendominasi ketakutan dia kepada yang lain-lain. Itu ngundang cintanya Allah. Al-thamin al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi limunajatihi. Berduaan dengan Allah saat Allah turun ke langit dunia untuk kemudian saling bermunajat. Munajat itu minta dengan lirih, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabih, dan membaca kitabullah di waktu-waktu yang hening. Tsumma khatmu dzalika bil istighfar wa taubah, kemudian diakhiri dengan istighfar dan taubat. Karena di antara yang Allah firmankan ketika dia turun ke langit dunia adalah hal min sa'ilin fa'utiya, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Ada yang minta, aku kasih. Ada yang minta ampun, aku ampuni. Ada yang doa, tak kabulkan. 9. Mujalasatul muhibbin as-sadiqin waltiqatu athayibi thamarati kalamihim. Bermajlis bersama orang-orang yang cinta kepada Allah dan cintanya ini sungguh-sungguh. Kemudian menangkap tutur kata mereka yang indah. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam. Dan jangan kau banyak bicara ketika sedang bermajlis dengan mereka ini kecuali kalau memang maslahat untuk bicara itu lebih besar daripada maslahatnya diam. Wa 'alimta anna fihi mazidan li halika wa manfa'atan li ghairi. Jadi ketika maslahat bicara itu lebih besar dan engkau tahu bahwasanya dengan berbicara ini engkau akan menambah cintanya dirimu kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Al-'ashir mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal. Yang ke-10 adalah menjauhi semua sebab, semua faktor yang menghalang-halangi hati ini untuk senantiasa kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa min hadhihi al-asbab al-ashrah wasala al-muhibbun ila manazilil mahabbah. Dengan sebab-sebab yang 10 ini, orang-orang yang mencintai Allah itu menggapai apa yang mereka cintai, wadakhalu alal habib, dan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dicintai oleh Allah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, masih panjang ini bab ini. Kita sambung di kesempatan yang lainnya insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Nah. Terkait materi ya. Main game. Bisa, sangat bisa. Karena Allah gak cinta sama yang gitu-gitu ya. Kalau antum tinggalkan apa-apa yang tidak dicintai oleh Allah agar Allah gak marah sama antum, agar Allah senang dengan apa yang antum lakukan ini, antum akan dicintai. Karena yang namanya ibadah itu ada dua macam, ibadah fi'liyah dengan ibadah tarkiyah. Fi'l itu berbuat, tark itu tidak berbuat. Tidak berbuat itu bisa masuk kategori ibadah kalau motivasi untuk tidak berbuatnya itu karena Allah. Masuk dalam amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hanya berbuat, tidak berbuat itu juga amal soleh. Tapi harus jelas tujuannya. Ada orang tidak berbuat karena tidak ada kesempatan ya. Ada yang tidak berbuat karena tidak ngerti bagaimana caranya ya. Tapi yang luar biasa itu kesempatan terbuka, tahu caranya, cuman dia takut sama Allah, dia tinggalkan. Nah itu yang hebat. Makanya salah satu amal soleh yang mengeluarkan pemuda-pemuda yang terjebak di gua itu adalah tidak berbuat kan. Yang dua berbuat, yang tengah-tengah itu gak berbuat ya. Sudah di depan mata itu, dia damba-damba kan dia bisa bermesraan dengan sepupunya itu. Sudah di depan mata, tapi dia tinggalkan karena takut sama Allah. Nah. Apa yang dimaksud arsy itu? Karena ada suatu kelompok Islam yang mengartikan arsy itu adalah air. Salah. Arsy itu adalah sarirul mulk. Secara bahasa, arsy itu artinya dipan yang suka, secara bahasa loh ya. Kata arsy itu sendiri, saya tidak bilang arsynya Allah, tidak. Arsy, kalau kita ingin mengenal, kita hanya bisa mengartikan sesuai dengan pengertiannya secara bahasa. Tergantung nanti dinisbatkan kepada siapa, maka dia akan memiliki hakikat tersendiri. Kalau ditanya, saya tanya antum, tangan itu ada pengertiannya enggak secara bahasa? Ada. Tapi hakikat tangan seperti apa? Kita enggak bisa jelaskan, kecuali kalau kita tahu ini tangan dinisbatkan kepada siapa. Kan gitu. Hidup, kita tahu maknanya secara bahasa, tahu hidup itu enggak mati. Tapi karakter, sifat-sifat, hakikat hidup ini beda-beda sesuai dengan siapa yang antum mau bilang hidup ini. Hidupnya manusia beda dengan hidupnya binatang. Binatang beda-beda juga. Ada binatang-binatang yang panjang, rata-rata umurnya panjang, sampai 100 tahun, 150 tahun. Hidupnya tumbuhan, dibilang hidup juga, makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Kalau manusia ya, oh ya kira-kira kayak gitu hidupnya. Kalau binatang ya lihat-lihat binatangnya apa. Kalau ayam pedaging hidupnya cuma sebulan rata-rata. Ya. Hidup, makhluk hidup. Rata-rata ya 40 hari, sudah enggak enak itu dagingnya 40 hari. Suen. Ya. Tumbuhan bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun bisa. Jin beda lagi. Malaikat beda lagi. Allah jelas beda. Arsy juga begitu. Jadi yang kena jelaskan adalah secara bahasa, sarirul mulk. Kita hanya bisa membayangkan arsynya raja. Arsynya raja itu dipan yang dipakai duduk oleh raja itu namanya arsy. Ya. Bisa bayangkan ya arsynya raja seperti itu. Nah, arsynya Allah ya sesuai dengan kebesarannya Allah. Allah jelaskan arsynya Allah itu kalau dibandingkan dengan kursinya maka seperti kahalaqatin fi ardil falah. Seperti sebuah lingkaran di tanah yang lapang. Itu arsy dibandingkan kursi. Kursi itu adalah maudhi'ul qadamain. Kursi secara bahasa itu beda dengan kursi yang kita kenal. Lebih banyak, lebih luas. Kursi itu tempat ancik-ancik. Kaki itu kursi namanya. Jadi definisi kursi secara bahasa itu lebih luas daripada kursi dalam bahasa Indonesia. Jadi kedua telapak kaki raja ketika dia naik di atas singgasananya itu, di atas arsynya itu nginjek apa itu bisa dibilang kursi. Jadi singgasana lebih besar dari kursi, kursi lebih kecil, gitu loh. Nah, perbandingan kursinya Allah dibandingkan arsynya Allah itu seperti sebuah lingkaran di tanah yang luas, padang pasir. Alam semesta ini dibandingkan dengan arsy seperti 7 keping mata uang di tempat yang disebar di padang pasir, kecil sekali, tidak ada artinya. Allah lebih besar lagi dari itu. Jadi kalau diartikan air salah, yang benar wa kana arsyuhu 'alal ma, arsynya di atas air. Itu ya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah itu ada sebelum yang lain-lain ada. Dan adalah arsy Allah itu di atasnya air. Jadi bukan arsynya air, salah. Orang tua saya melarang saya untuk mengenakan niqab sehingga saya tidak berani meminta izin untuk mengenakannya. Padahal selama ini tanpa sepengetahuan orang tua saya sudah mengenakan nikob dan tidak mau untuk melepaskannya. Apakah keputusan saya ini salah? Tidak salah. Ya. Anda sudah tepat. Ya, minta izin monggo, minta izin. Tapi jangan jadikan izin orang tua itu sebagai penentu. Ya. Tetap Anda berbakti kepada orang tua, penuhi hak-hak dia sebagai orang tua, sikapi dengan baik. Jangan setelah pakai nikob berubah sikapnya yang lain-lain. Itu justru akan menjadikan orang tua ini akhirnya menyalahkan itu. Kesian, nikobnya enggak salah, disalah-salahkan. Ya. Dan mohon doanya untuk orang tua saya, karena saya sempat dilarang untuk mengaji di kajian sunnah. Ya, ini kesiannya orang tua kayak gini nih. Baik. Ya, mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi yang saya sudah bilang, itu resiko, konsekuensi, tapi itu jauh lebih ringan, ya. Jauh lebih ringan. Orang tua sebaik-baiknya sama kita, enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jasa orang tua dibanding jasa Allah enggak ada apa-apanya. Rahmat Allah itu ada 100. Satu Allah turunkan, 99 Allah tahan. Di akhirat 99. Yang satu ini Allah turunkan ke dunia. Dengan yang satu ini orang tua kita itu kecipratan rahmatnya. Enggak cuma orang tua, semua makhluk bernyawa itu bisa berkasih sayang. Sampai binatang pun, ya, kalau di bawahnya ada anaknya enggak diinjak, itu min rahmatillah. 1% rahmat Allah itu dibagi-bagi. Lah, rahmatnya orang tua ini seperberapa triliunnya. Dari 1% itu, ini manusia semuanya dapat yang 1% loh. Itu min rahmatillah. Ya, jadi orang tua kita tidak memiliki 1%, tidak. Memilikinya 0,0 tak terhingga. Karena dibagi-bagi ini banyak orang. Lah, kalau antum lebih berharap itu daripada yang di sana, salah. Tapi kalau enggak kenal Allah, ya gitu akhirnya. Dikiranya yang paling sayang sama dia orang tua dia. Dikiranya yang paling menentukan nasib dia orang tua dia. Dikiranya kalau sudah orang tua murka, dunia ini gelap gulita. Ya itu orang enggak kenal Allah. Tidak bisa dia memposisikan dirinya dengan tepat sebagai hamba Allah. Tidak kenal sama Allah. Gimana? Tidak pernah datang ke Atin. Baik. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.